Aku percaya pada Tuhan, dan segala sesuatu yang aku katakan akan terjadi, dan aku akan memperoleh segala sesuatu yang ku katakan, segala sesuatu yang ku kehendaki ketika aku berdoa. Aku percaya bahwa aku telah menerimanya, dan aku akan menerimanya. Sembuhkanku dengan kuasamu, selamatkanlah hidupku. Sembuhkanku dengan kuasamu, besar kau Allahku. Besar kau Allahku.